Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Mbak. Silakan Bapak. Ya, saya di sini terus terang, saya anti anarkisme. Tapi saya juga terus terang bahwa saya pro FPI. Halo. Ya, silakan. Ini dengan keadaan seperti ini kita harusnya semua pihak ini menahan diri dan saling introspeksi diri. Mm-hmm. Jangan saling menyalahkan. Kalau kita lihat, biarkan polisi bekerja secara profesional. Biar polisi juga yang membuktikan siapa salah siapa benar. Kan dari pihak FPI juga udah banyak bukti yang dibawa gitu kan. Jadi kita nggak usah saling menghujat, saling menyalahkan atau saling apapun. Pokoknya suka atau tidak suka, negeri ini membutuhkan ormas seperti FPI. Jadi sekianlah komentar okay. Saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Komentar lain, Ibu Wibi, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Silakan. Sebenarnya manusia itu tidak berhak menghakimin sesamanya, karena dia juga tidak baik, lebih baik dari orang lain. Sedangkan FPI itu memang memenuhi syarat untuk dibubarkan dari lahir, syarat dengan penindasan, penjoliman, meresahkan orang. Dia sendiri selalu merasakan orang lain, tapi dia merasa dia benar. Dia mesti ngasih orang pelajaran. Lah, atas dasar apa dia polisi? Bukan polisi pun tidak boleh sembarangan menindas orang lain, apalagi dia cuma pakai atas agama. Dia tidak boleh pakai habib. Habib itu bahasa Indonesia itu ulama. Seorang habib bukan begitu, dia rizik sihab, panggil dia begitu aja. Karena kalau dia mau jadi habib, belajar cinta kasih, mengasihi sesama seperti kepada dirinya sendiri. Dia tidak boleh menindas orang, menjolimi orang lain. Ajaran dia ajaran setan. Okay. Ama dia tidak pernah merasakan orang lain, tapi dia bilang orang lain merasakan. Dia sendiri yang merasakan, apa dia enggak sadar? Okay. Dan pengikut dia banyak yang pemabok. Kalau enggak percaya, nelpon rumah Rizik jam setengah tiga, jam tigaan. Pada tidur teler. Oke, okay, Ibu. Terima kasih, Ibu Wibi. Silakan Pak Rudi. Ya. Saya katakan sekali lagi, ini negara-negara hukum. Jadi FPI itu tidak ada gunanya. Dia sama aja dengan PKI. Ya, dibubarkan saja sudah. Tidak okay. Ada gunanya dia. Pak Rudi, terima kasih untuk komentarnya. Kita dengar komentar lain, Pak Edi. Halo. Halo. Ya, selamat, Pak Edi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Saya tidak pro kiri, tidak pro kanan, ya. Mm-hmm. Saya melihat negara Indonesia ini sudah amburadul, tidak ada hukum, tidak ada peraturan, tidak ada kepastian. Dari pejabat rendah sampai presiden DPR pun juga semuanya anarki. Terima kasih. Baik, Pak Edi, terima kasih. Pak Joko, selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Bu. Silakan, Bapak. Kalau kita melihat track record-nya FPI ya, Bu ya. Iya. Jadi selama ini kan sisi positifnya kayak nggak ada. Itu yang pertama. Jadi dari realitas faktualnya dia di lapangan, mm-hmm. kita bisa lihat seperti apa. Terakhir dengan penyerangan dia di Monas. Terus sudah saatnya kita untuk memberikan vonis kepada dia, dan itu kita serahkan kepada yang berwenang. Oke. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Satu lagi kami terima teleponnya Pak Wawan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan, Pak Wawan. Saya mendukung semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Polri, dalam hal pembubaran FPI. Dan bahkan saya mendorong untuk menjadikan ini sebagai momentum untuk pembersihan segala ormas-ormas yang tidak lain dan tidak bukan sebenarnya ada kedok dari preman-preman yang berkumpul dalam satu ormas. Demikian, Bu. Terima Baik, kasih. Baik, Pak Wawan. Terima kasih.